Nah, bagaimana keluarganya? Bidadari baik atau perjalanan jauh dari kita. Dua, alat pengetahuan kita, untuk alat pengetahuan kita menjauhkan bibir kita, mulut kita. Ya. Tutup, ba, bi, dan ba, bi, bu, tersebut ada. Dia sebutnya ada, plus ada, atau ada terbuka. Ya, menjauh. Kedua, masing-masing dari alat terbuka tersebut. Demikian cara mengeluarkan kalbalah yang subur, huruf kalbalah yang subur. Duna ayuqai mahusai batu harokatin minat harokatin talad. Dengan tanpa sedikit pun menyertai suara harokat dari tiga harokat ibadah. Sehingga suara harokat itu bukan suara harokat. Contoh seperti al, bukan suara harokat. Ada sama-sama untuk dikeluarkan dengan cara menjauhkan kedua bibir kita. Ada adi, abu. Nah, ini suara harokat. Ada huruf mukhalafat, huruf yang dimakrifatkan dalam keadaan yang syukur, tanpa sama seperti huruf mukhalafat, tapi tidak disertai dengan suara awal harokat. Dimana? Nah, baik. Huruf yang satu, huruf qalbalah ada lima yang dimakna hujjat ini dikumpulkan pada ucapan kita hujjat ini qa, qa, ba, ji, dan da. Ini kelima huruf qalbalah. Nah, perhatikan ya, pembahasan berikutnya ini perlu sedikit seriusan terkait. Ya. Sebab mana? Sebab terjadinya qalbalah. Sebab mana ini kan sauti fi makhrajil hadwi muqallal. Bisa bagi ittibai ittibaan tamman. Apa sebabnya? Terjadinya suara qalbalah seperti ada pada huruf qalbalah. Itu terjadi karena adanya iktibas, karena adanya tertahannya suara. Tetapi karena tertahannya suara pada makhraj huruf qalbalah tersebut, ketika makhraj itu melakukan untuk memberi apa-apa. Latihan ambil contoh huruf apa? Huruf apa di mana keluarnya? Tahu huruf apa di mana keluarnya? Di antara bainanya siapa bain? Ba, jelas lebih kita ba, bi, bu, apa? Nah, sekarang perhatikan huruf apa masuk huruf apa? Ketika dia sebut, bagaimana posisi kita? Ketika dia sebut, sekarang kita kepalanya. Nah, ketika dia sebut, tentunya kedua makhraj pada kedua bibir terkaku, tertutup rapat. Suara yang keluar dari arah dua tersebut tepat, karena mendapati dalam suara tertutup. Berarti ada tekanan suara di sini, ngantri tutup keluar. Ya, ada volume suara yang tepat. Karena makhluk terkeluar surat telah terbunuh dan makhluknya. Baik. Selanjutkan, lianna hurufal qalbalah, lianna hurufal qalbalah dikulang syedidah. Karena, mengapa? Pertanyaan berikutnya, mengapa harus tertutup makhluknya? Ya, jawabannya karena hurufal qalbalah itu yang diiman tadi, tutup jadid tadi, kulang syedidah. Keluar apa? Jadi semuanya memiliki sifat sabi dan syiddat. Apa makna syiddat? Tidak mengalir pada suara. Ya, tidak mengalir padanya suara. Al, al, al, al, al. Nada suara pada berbentuk si as, shi, as, lal, al, lal, al, mengalir. Ya, ya. Nah. Nah, ada pun huruf-huruf pada lima, maka ketika mengucapkannya dalam keadaan disukun, kemudian ketika disukun, maka maksud huruf apa? Karena maka ada sifat syiddatnya. Ketika apa huruf apa, maka tidak akan ada aliran suara yang mengalir. Karena maksud huruf apa? Nah, lianna huruf al-qalqalah kembali lengkap, lianna huruf al-qalqalah kullaha syadidatun mimma yusabbibu 'inda dhukriha sakinatan iz'ajan syadidan bi jihadil nutq. Nah, ketika makhraj pada huruf al-qalqalah tersebut dalam bab kana itu sifat syiddah tidak mengalir pada suara, karena pada bab makhrajnya dari mana suara tersebut bisa ya. Nah, mimma apa disebabkan dari ini semua? Mimma yusabbibu dhukriha sakinatan iz'ajan syadidan. Yang menyebabkan adanya tekanan yang untuk kuatnya dalam mulut ketika mengucapkan huruf apa yang disebut tadi. Ya, at, at. Nah, coba masakan sini. At, at. Ada tekanan ya. Sesuatu yang menyebutkan kita, at. Beda kalau kita mengucapkan huruf apa yang menambah ba, apa, ba, bi, bu. Lihat, lihat pak sebut tekanan, ada tekanan suara di belakang. Hai, coba tu, coba semuanya. Ba, ba, bi, bi, bu, bu. Ada tekanan yang dirasakan. Nah, ada lapas saja. Oh, nah lapas, eh, tidak ada ringan. Tapi ringan ini disebutkan. Coba terasa kan? Terasa tekanan suara di belakang makhraj. Nah, ya, maka fatakhallas al-'arab min shiddati hadhihi al-huruf bi idrajiha bi tabaa'i bayna tarafay 'awn al-nutq la biqasadihima wa huwa al-qala. Nah, maka untuk melepaskan diri kita dari tekanan suara tadi di dalam makhraj untuk rapat, maka orang Arab telah melepaskan diri darinya itu dengan mengeluarkannya suara huruf maksud tadi dengan cara menjauhkan kedua bibir, menjauhkan alat pengucapan. Nah, tidak dapat dikatakan. Tidak dapat dikatakan. Nah, sehingga melepaskan tekanan di belakang makhraj ini, Arab bagaimana caranya? Dilepaskan dengan membuka, menjauhkan kedua mulut, at, abe. Nah, dengan ini lepas, lega. Abe, abe, abe, abe. Apa? Nah, ya, ya, ya. Ketika tertahan tadi apa? Nah, ada tekanan di dalam makhraj. Untuk keluarkan bagaimana? Untuk melepaskan diri dari tekanan tersebut, makhrajnya dibuka sehingga ketika mengucapkan huruf apa lagi itu dibuka. Abu, nah, itulah namanya. Dimana? Dimana sih kalau maksud makhraj? Itu cara orang-orang Arab untuk melepaskan diri dari tekanan di belakang makhraj. Caranya dengan apa? Melepaskannya dengan cara membuka kedua alat pengucapan tadi, yaitu lisan tadi. Itu yang disebut dengan talqal. Dipahami? Nah, ada abna. Berikutnya aliyatul qalbah. Ya, kinerja qalbah teknisnya. Bagaimana kita seperti ini? Zakat nasabah أن الحروف الساكنة تطلق بتصالح بين طرفي حرف النطق. Telah tersebutkan kepada teman-teman yang lalu, pada pelajaran yang lalu, bahwa huruf as-sakinah, bahwa huruf yang sukun itu keluar dengan membentuk kata antara dua pengucapan, alat pengucapan. Ya, contoh, tadi kan rumi, rumi, balikkan, tadi kan rumi keluar dari rumi itu kan, tapi dia bukan rumi normal, ya kan? Nah sekarang rumi dan huruf-huruf lain yang selain huruf normal, ketika dia sebut, bagaimana kita melakukan sebutnya? Apakah dia membuka mulut atau tutup mulut? Menutup kan? Sehingga terdengar suara ma mi mu am. Huruf-huruf yang sukun dari selain huruf-huruf al-walata ketika dia dikeluarkan, maka huruf sukun tersebut dikeluarkan dengan cara membenturkan, mengkatupkan kedua alat pengucapan. Kalau mi pada kata ini al-m. Nah, ambil di sini. Baik, sebaiknya kita lanjutkan. Walakin huruf al-qalqalah as-sakinati laysat kadzalik. Apa tetapi huruf qalqalah yang sukun tidak seperti itu. Apa maknanya seperti itu? Itu huruf qalqalah yang sukun ketika dikeluarkan tidak dengan mengatupkan. Paham? Tidak dengan apa? Membenturkan. Karena kalau dibenturkan akan terjadi yang namanya tekanan tadi itu, tekanan. Ya. Bal tafruju bitaba'i baina tarafai 'udwi nutqi. Bahkan huruf qalqalah sukun tersebut dia keluar dengan cara menjauhkan kedua alat pengucapan tersebut. Nah, dijauhkan dia. Ya. Bal apa? Bal ya, ba, bi, bu, ab, be, nah, dikeluarkan ya. Be, sehingga huruf-huruf qalqalah yang sukun cara mengeluarkannya adalah menjauhkan kedua alat pengucapan be, ba, bi, bu, ab, be, ab, be, ya, ya, paham ya? Nah. Nah, ketika demikian keadaan ataupun cara mengeluarkan huruf qalqalah yang sukun, maka cara seperti ini musbihatan berdiri. Berikutnya penting. Musbihatan fi dzalika al-huruf al-mutaharrijah. Ketika huruf qalqalah itu yang sukun dikeluarkan dengan cara menjauhkan kedua ucapan, cara seperti ini sama musyihah, sama seperti cara mengeluarkan huruf yang mengeluarkan. Kan begitu? Kalau ini, tentu saja. Nah, huruf ini masih mengeluarkan cara mengeluarkan huruf ini dalam orang ma, itu bagaimana? Tentu dia langsung membuka huruf, kalau tidak, dia membuka huruf ma, jauh, ma, mu, mi, ya, menjauh. Nah, cara seperti sama pada huruf qalqalah, tapi bedanya apa? Huruf qalqalah sukun. Kalau huruf yang mengatakan, dia mengatakan. Paham? Sini hukum. Sebelum terlalu paham. Hah? Baik. Nah, sehingga ketika ada lagi-lagi perhatian. Mengenai tadi tentang isi, perhatian, centrasi. Ya. Ketika huruf-huruf qalqalah tersebut dia keluar, dikeluarkan dengan cara menjauhkan kedua alat pengucapan ab. Nah, ketika dijauhkan seperti itu, maka dia serupa seperti cara kita mengeluarkan huruf yang menarikkan. Faham? Bagaimana cara kita melakukan guru lima rakaat? Itu nanti kalau jauh kedua, kita mungkin lagi empat. Kalau kita ini empat, mi. Kalau kita ini serbu. Dengan cara menjelaskan bibirita, mi, paham ya? Nah berarti ada sisi kesamaan huruf huruf bahwa yang syukur dengan huruf yang bertawakal. Sisi samanya apa ini? Sama-sama terbuka. Ketika berbuka, tambah. Walakin, perhatikan kita lagi. Walakin dunai sahibah ikhtitahun ibram awil timahun isyabatai awil timahun ibadis mufri. Akan tetapi terbukanya, menjauhnya kedua alat pengucapan itu mulut pada huruf untuk mengeluarkan huruf pada sukun tadi itu ketika diucap dibuka dijauhkan tidak disertai dengan apa adanya infitah huruf terbuka dan mulut. Kalau terbuka dan mulut berarti maknanya rahang yang terbuka ma rahang terbuka itu ma atau tidak adanya bibir dimasukkan ke dalam ucapan ini mu gerakan mulut dimasukkan tapi tidak ada pada perkara yang sukun atau lipat disukli lipat disukli turunnya ya lahan bawah mi terus sedikit mi. Nah ini saja tidak ada pada huruf kol-kola ya huruf kol-kola kita huruf kol-kola sukun kita keluarkan itu dengan cara menjauhkan kedua ucapan ada ya kan tapi membukanya ini tidak disertai dengan gerakan yang ada pada pembukaan mulut pada huruf kol-kola dan pada huruf kol-kola ya ada tidak kita katakan tidak kita sertakan dengan bukan mulut dan terbukanya rahang kedua rahang kita. Ada kalau kita buka mulut beserta lahannya akan menjadi apa? Apa? Akan keluar suara harokat, berarti suara kepala. Dimahami? Ada buka hanya. Tadi ada itu masih apa? Sudah bibir. Ada bibir saja. Kalau sudah diikuti dengan rahang, maka menjadi suara harokat. Ada. Nah ini sekarang kita mau baca apa ini? Kepala sukun atau kepala harokat? Di mana? Nah, ya. Demikian pula tidak disertai dengan memajukan kedua bibir kita. Kalau dimajukan, kita harapkan abal tadi. Apa yang majukan? Asalnya abu. Nah, jadi abu ya, karena mulutnya maju ke depan untuk suatu atau untuk suatu abu. Ini harapkan. Nah, atau disertai dengan diturunkannya rahang mulut bagi bawah abi suka salah kolak suku lagi tapi ini suka salah berpengolah yang berapa harap paham? Nah sehingga huruf kolak yang suku dia menyatai huruf yang sukun di satu sisi, namun juga dia membedakan dirinya. Demikian pula, huruf kol-kol yang sukun itu menyamai harokat di satu sisi, di sisi lain dia juga membedakan dirinya. Nah, berarti kol-kol ini tidak satu keadaan yang berloncat, iya kan? Enggak dia sukun secara murni, enggak dia menjawab harokat secara murni berloncat, sama seperti bergoncangnya. Tidur sama seperti bergoncangnya apa? Kuali di atas pembakaran tadi bergoncang ya. Nah, oleh karena itu sangat tepat sekali ketika para ulama tajwid mengistilahkan ini disebut dengan qalal. Terambilkan dari jalan al qalalatil tidru ala al-asasi. Bergoncangnya tidur kuali di atas 3 batu. Ya, ya. Itu sama seperti keadaan kalau tadi ya, berkontak. Tidak dia dikatakan sukun, juga tidak dikatakan arokat. Tapi sifat-sifat sukun ada padanya, juga sifat-sifat arokat ada padanya. Berkontak. Nah, ini keadaan sukun. Baik, keadaan sukun. Kita lanjutkan. Fa'idhikfami idrakina lima kapat dan nafham dhikfat ulamainya min alimati fadrihi haitun taqaw dihadir zahirat as-sawtiyah di kalam al-arab ismal talqalah. Maka bila kita memahami pelajaran pembahasan yang sebelumnya, kita akan mengetahui bagaimana dhikfat betapa dalamnya, ya, betapa rincinya para ulama kita dari kalangan alimah di Fauzuri ketika mereka memilihkan untuk memandang suara kalau ini ada dari kalangan Arab itu disebut dengan Allah karena mereka kesamakan kesamaan dengan perbincangnya bahwa panci ataupun bencana di atas api yang membakarnya. Nah, ya, di anna haka mengatakan al-harata bidrawiyah. Nah, al-harata tidur di atas api tadi itu apa? Itu harata bidrawiyah, gerakan yang berpencang ayat halat al-bayt al-harata wassukur. Itu keadaan antara gerakan dan diam. Ya, dia berpencang. Sesuatu yang berpencang, apakah kita katakan dia diam? Tidak kan? Sesuatu berkoncang, apakah kita katakan dia bergerak? Tidak juga. Kalau dia bergerak, berarti maknanya dia berpindah dari suatu tempat yang lainnya, kan berjalan. Tapi tetap bisa gerak di tempat. Hanya berbeda. Ini yang akan berbeda. Buruk kalau para sebutnya. Dipahami? Lanjut. Bal ardu sakinu maqalu qawlu laisa sakinan tamaman kabatiyah bil'uruf sakinah. Huruf sukun muqallal, huruf sukun yang huruf perkara sukun laisa sakinta tamama, dia bukanlah huruf sukun yang dengan sukun yang sempurna kabatiyah bil'uruf sakinah seperti huruf yang lainnya. Bagaimana itu dituruni ditabaku bainan tarafai awri nubli musbihan bidhalika al-awruf al-mahamudhamiyah. Nah, huruf-huruf sukun dari huruf kokala, dia bukan huruf sukun yang sempurna. Ya, ya. Dia sukun, tapi bukan sukun yang sempurna. Berbeda dengan sukunnya huruf yang selain dari huruf kokala, min, al-an, sukun yang sempurna. Sempurna, al-an, sukun sempurna. Nah, ada penuh huruf yang sukun, ya, bukan sukun yang sempurna. Kenapa? Ini huruf ini ditazahkan baina qara'a wa nutqi. Karena keluarnya dengan cara menjauhkan kedua ujung ucapan kita. Yang gerakan menjauhkan ini menyerupai apa? Menyerupai huruf yang menawar. Ya, menyerupai huruf yang menawar. Kan huruf menawar kan ini terbuka dengan cara menjauhkan kedua alat ucapan na, mi, mu terbuka. Ya. Karena anak mulai bisa mentahankan. Nah, lihat ya, sisi ucapan berikutnya. Sebagaimana pula perbuatannya untuk kapal yang sukun itu, dia bukan dikatakan buruk yang menawarkan. Kenapa? Di anak mulai sahibu dan mungkin bikin kita hukum walau nerimahu di syabatain walau kibahu di kopis sufri. Karena tidak disertai ketika mengucapkan huruf kopal yang sukun tersebut, tidak disertai ketika mengucapkannya terbukanya mulut, terbukanya mulut itu tandanya terbukanya paham kedua orang kita, atau tidak disertai dengan memadukan kedua bibir. Akan bongkar-bongkar huruf kopal yang sukun, demikian pula tidak dengan menurunkan raham bawah ketika mengucapkan huruf kopal yang tersebut. Nah, sehingga dari sini dia pun berbeda ya. Ya. Perhatikan ini. Huruf al-mutaharrikah. Al-harf al-mutaharrik. Huruf yang berharokat. Harokat ada berapa? Ada tiga. Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah. Ya. Kita ambil contoh huruf mim. Maka menjadi ma, mu, mi. Ya. Nah, perhatikan. Sesungguhnya sejatinya pada hakikatnya ya, sudah beberapa kata ya. Enggak paham lagi atau itu kata apa lagi. Ya. Huruf yang berharokat itu kalau kita ucapkan ada dua gerakan yang kita lakukan. Paham? Setiap huruf yang berharokat itu ada dua gerakan yang kita lakukan. Pertama, gerakan untuk harokatnya. Ini pertama. Yang kedua, gerakan untuk hurufnya. Ini yang kedua. Ya, perhatikan. Ini mesti terjadi pada setiap huruf yang berharokat. Perhatikan. Sekarang ambil contoh mim. Mim keluar di mana? Antara dua bibir. Ma, ya kan? Nah, ketika Anda ucapkan mim yang berharokat fathah, berarti Anda harus melakukan dua gerakan. Gerakan untuk harokat dan gerakan untuk huruf. Perhatikan, Anda buka, Anda ucapkan ma. Ma, terbukanya mulut Anda, ma, ini untuk mengeluarkan harokat. Terbukanya rahang, nam. Apa? Terbukanya terbalik. Terbukanya bibir, ma, ini untuk mengeluarkan apa? Huruf mim. Tadi keluar dari kedua bibir. Ma. Terbukanya rahang. Ma. Ini untuk mengeluarkan apa? Harokat. Inilah hakikat huruf tersebut. Ha. Ya. Ma. Nah, coba antum tahan rahang itu. Rahang itu untuk mengeluarkan ma. Jadi ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Coba antum ucapkan ma sesungguhnya. Ma. Antum buka rahangnya. Ma. Nah, terbukanya rahang, ini untuk gerakan apa? Gerakan apa? Harokat. Terbukanya bibir, untuk gerakan? Huruf. Karena dia keluar bayar siapa? Siapa tain? Nah, sini untuk yang fathah. Untuk yang dhamma. Ada dua gerakan juga. Pertama, maju mulut. Maju bibir. Kedua, terbuka mulut. Nah, mu, Anda ucapkan sekarang, lihat-lihat. Mu, mu. Kalau kita perhatikan ucapan ini dengan gerakan seperti ini terkandung pada dua perkara. Pertama, mu, terbuka bibir Anda. Mu, mu, terbuka kan ya? Mu, enggak mu, enggak begitu ya? Terbuka mu, ya itu untuk gerakan apa? Gerakan mulut. Itu untuk hurufnya. Itu untuk hurufnya mu. Nah kemudian majunya mulut Anda mu. Ini untuk apa? Untuk apa? Untuk harokatnya. Karena harokatnya apa sekarang? Dhamma. Dengan cara memajukan mulut mu. Nah sekarang coba tahan terbuka mulutnya, tapi nggak dimajukan. Keluar suara apa? Me, me, me. Apakah ini suara mu dhammah? Mim yang dhammah? Enggak kan? Tapi harus apa? Ada gerakan bibir ke depan. Mu. Berarti pada huruf yang berharokat harus ada dua gerakan. Gerakan untuk makhrajnya, gerakan untuk hurufnya, dan gerakan untuk apa? Untuk harokat. Paham? Paham ini? Nah, sekarang yang kasrah. Nah, demikian pula ada dua gerakan. Gerakan yang pertama untuk apa? Untuk hurufnya. Dengan cara membuka mulut. Gerakan yang kedua dengan cara menurunkan rahang bawah. Ya, sedikit menurunkan rahang bawah. Nah, untuk mengeluarkan apa? Harokat. Nah, mi, ya. Terbukanya mulut anak, mi, ini untuk apa ini? Untuk mengeluarkan apa? Huruf, kenapa? Karena huruf, karena mim keluar dari syafatain, kan itu, mi. Ya, kalau tertutup aja mana keluar mimnya. Nah, kemudian dengan menurunkan rahang bawah, mi, keluar suara apa? Harokat apa? Kasrah, berarti mi itu gabungan antara terbuka dan mulut dan turunnya al-fakis sufli, rahang bawah. Sehingga terbentuklah suara mi tadi. Yang ini untuk hurufnya, yang ini untuk apanya? Paham ini? Nah, sekarang kol-kolah. Kol-kolah ini bermasalah ya. Ya. Sekarang kol-kolah. Nah, kol-kolah, huruf kol-kolah yang sukun, contoh seperti bak sukun. Abe. Nah, abe. Ya. Dia menyerupai huruf yang sukun. Dia menyerupai huruf yang sukun, contohnya mim saja. Ya. Tapi dia juga akan berbeda dengan. Nah, demikian pula kalau kalian sukun akan menyerupai huruf yang berharokat dan juga akan berpisah atau berbeda dengan huruf harokat tersebut. Nah, contoh untuk huruf yang berharokat. Apa sisi kesamaannya? Ketika mengucapkan huruf ba tersebut, mulutnya dibuka. Sama seperti kita mengucapkan huruf harokat, mulutnya dibuka. Apa perbedaannya? Ketika dibuka untuk huruf ba, kol-kol yang sukun tidak disertai dengan gerakan untuk harokat tadi, mengeluarkan, memajukan bibir, menggerakkan rahang atas, menurunkan rahang bawah. Itu untuk harokat ini. Yang ini tidak ada pada kol-kol yang sukun. Kan begitu? Ya. Karena yang sukun. Nah, dia berbeda dengan yang sukun. Kalau sukun keluar dengan cara mengatupkan kedua bibir kita. Ham, al. Nah, berbeda dengan bak sukun. Ketika dia dikeluarkan, apakah dengan mengatupkan atau membuka? Membuka. Ab. Berarti dia berbeda dengan huruf yang sukun. Paham ya? Ini sisi sedikit perlu perhatian pada huruf qaf, pada huruf qaf. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui hakikat qaf kayak apa sebenarnya. Bagaimana sebenarnya? Paham ya? Nah. Baik. Kita coba lihat layar berikut ini. Al-Qalqalatu yadullatan al-harqa fitrahiyah. Secara bahasa dalam gerakan yang bergoncang taqlul arq. Ya, al-Qalqalatu al-qidru 'ala al-manar ay tahzan wa qarabat tahzan. Nah. Wasilahan ikhraj al-harqa al-qalqalatu sukunihi bi tab'in rafi' al-udhun. Duna sahibah usyaibatu harapatan harapatan talat. Ini sudah. Kalau bapak bisa. Sekarang ya. Lihat jadwal ini. Al-farqu bainas sakin wal-muqalqal wal-mutaharrik. Perbedaan antara huruf yang sukun. Tentunya sukun bukan huruf qalqalah ya. Dan huruf yang qalqalah dan huruf yang berharokat. Nah, perhatikan jadwal kita Di atas ada kolom kaifiyatul khuruji, cara mengeluarkannya. Atau sebelumnya ada kolom sakin al-muqallal al-mutahharik, huruf yang sukun, huruf yang qalqala, huruf yang berharakat. Kemudian di atas ada kolom kaifiyatul khuruji, cara keluarnya. Kolom yang kedua, yusahiku khurujihi, apakah ada sesuatu yang menyertai ketika mengeluarkan huruf tersebut. Nah, kita lihat huruf yang sukun, bagaimana cara keluarnya? Bitasad, dengan cara mengkatungkan, membenturkan kedua anggota pengucapan. Contoh mimpin, ma'am, ya kan? An, mimpin kita mengkatung, an. Apakah yusahiku khurujihi, apakah ada sesuatu yang menyertainya? Apakah ketika kita mengucapkan huruf sukun selain dari qalqalah ada bibir yang dimajukan, atau ada rahang yang dibuka, atau rahang yang dilurunkan? Ada? Tidak ada, kan? Nah, ini sifatnya. Kemudian muqalqal, hurufnya qalqalah. Huruf qalqalah bagaimana cara mengeluarkannya? Bitabahi, dengan cara menjauhkan kedua alat pengucapan kita, abe, be, abe. Nah, apakah ada sesuatu yang menyertainya ketika kita mengeluarkannya? La syai, tidak ada. Ya. Ketika mengucap huruf ba sukun tersebut tidak ada gerakan yang lainnya. Nah, berarti perhatikan ya. Dari sini huruf yang sukun dan huruf yang qalqalah yang sukun, kalau qalqalah itu maksudnya huruf yang sukun ya. Huruf yang sukun ini bukan qalqalah. Huruf qalqalah yang sukun ada kesamaan. Apa itu? Sama-sama tidak memiliki sesuatu yang diikutkan ketika mengeluarkan. Faham? Faham kan? Faham ya? Nah, berikutnya al-huruf mutaharrik, huruf yang berharokat. Bagaimana cara mengeluarkannya? Huruf yang berharokat cara mengeluarkan bitabahi, dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan kedua mengucapkan kita ma. Lihat, ma, mu, mi, menjauh ketiga hal tersebut. Kemudian apakah ada sesuatu yang mengikuti gerakan mulut ketika mengeluarkannya? Nah, ada harokat. Ada. Kalau kita mengucapkan berharokat dengan apa-apa, maka berarti apa yang kita lakukan selain mengucapkan, selain membuka mulut, itu membuka apa? Rahang, ma, faham? Kalau untuk huruf mim yang berharokat kasrah, selain kita membuka mulut, apalagi gerakannya? Menurunkan rahang ba, bawah mi. Ada. Kemudian untuk mim yang dhamma, selain kita membuka mulut, ada gerakan berikutnya apa itu? Memajukan kedua bibir mu. Nah, berarti untuk huruf yang berharokat ada sesuatu yang keluar dari menyertai itu, ada gerakan harokat. Berarti qalqalah juga menyerupai huruf yang berharokat dari sisi apa? Dari sisi cara mengeluarkannya. Cara mengeluarkannya sama dengan cara menjauhkan kedua alat pengucapan. Paham? Ya, berarti muqalqalah dia menyerupai sukun ya, sama, tapi dia menyelisihnya dari sisi pengeluarannya. Huruf muqalqalah yang sukun dia menyerupai muqalqalah pada cara pengeluarannya, namun berbeda ketika sesuatu yang menyertai pengeluaran. Paham ya? Ini sedikit kita agak rinci ya. Nah, biar tahu, biar jelas. Nah, begitu. Antum para tulang belakang. Ya, kan? Bersama kita. Nah, untuk berdakwah dari seorang da'i mengajar kebaikan. Nah, sehingga harus memiliki ilmu. Harus rinci. Kalau ikhwan aja, tak perlu sampai kayak gini. Capek. Gak perlu sampai seperti ini, capek ya. Itu menjelaskannya ya. Gak perlu rinci seperti ini. Tapi karena kita hadapi aku, kalau akan menjadi mengganggu kepada teman kita. Terus paham secara rinci. Ya. Nah, bagi usai kita yang mengerti orang yang tak punya apa-apa kan seperti ini. Nah, mau beri apa kalau punya. Nah, ya. Sehingga inilah sesungguhnya akibat dari huruf qalqalah tersebut. Paham ya? Nah, sehingga bahasa itu tidak sekedar serikan babi bumbang saja. Mau tidur apa saja. Nah, bahasa lebih daripada itu. Nah, ini adalah zatnya ilmu tajwid. Ya. Nah. Baik. Ya. Berikutnya pengawalan bainal haqqi sakin wal qalbu munhari. Berikutnya, terlalu kita ya, kita sengaja berkata ini supaya jadi bekalan nanti kita mengajarkan itu sudah punya bekalan, jadi bekalan lah. Ya, yang sering-sering dimohonnya. Baik, berikutnya wa amma al-harbul qalqalatil musaddad wa amma al-harbul qalqalatil musaddadi al-mawqufi alayhi مضبط إليه. نعم بدل قلقلة هذا السيبة بدل قلقلة سجبت من القصر مشدد وأما حرف القلقلة المشدد المضبط عليه. نعم بقي فتاسة berikutnya لقد ترمضي مرجاء أتارى أرد yang سكون قلقلة yang سكون dan أرد بالحرف. Pembahasan berikutnya adalah ada bumbu qalqalah yang bertasydid. Misalnya namanya apa? Yang bertasydid al-maqtu' alaihi yang kita waqaf padanya. Fal awwal minhuma mudghamun. Maka huruf yang pertama dari kedua huruf pada yang bertasydid tersebut la qalqalah tadi tidak ada qalqalah padanya. Lianlah dia menjadi salu banyak korban untuk karena dia keluar antara mengkaburkan kedua alat mengucapkan kita wajib mengkalkulun. Ada penurut yang kedua untuk berkas tersebut adalah huruf yang ini huruf apa lah yang untuk kita lakukan korban untuk di yang keluar dengan menjauhkan kedua kota mengucapkan kita duna dengan tanpa ayusahilah syaitu bima yusahilul hadra mutahari dengan tanpa melakukan ya, sesuatu yang dilakukan pada huruf yang terhalakan. Nah, perhatikan mana menghapusnya. Baik, nah perhatikan tadi sempat ada singgung apa hakikat dari huruf yang bertasydid, ya kan? Huruf yang bertasydid, contoh huruf qaf, sejatinya ada berapa qaf di sini? Ada dua. Ya, qaf yang pertama apa harokatnya? Sukun. Ini mesti, ini kaidahnya. Ini harus, mesti. Ya. Sukun. Qaf yang kedua, contoh kita kasih harokat fathah. Berharap apa harokatnya di sini? Harokatnya dari mana? Karena tasdid berharokat fathah. Baik. Ya, kemudian terjadi proses perleburan. Apa namanya proses perleburan ini? Istilahnya apa? Idgham. Terjadi idgham di sini, pengidghaman yang sukun kepada yang berharokat. Terjadi peleburan, maka menghasilkan qaf yang bertash. Paham ya? Nah, ini sekedar wajah. Baik, nah, perhatikan. Pada contoh huruf qalqalah yang bertasydid, kemudian tawaqquf padanya, contoh saja pada bacaan al-haqq. Al-haqqu gitu ya. Contohnya tasdid. Nah, ini kita waqaf padanya. Tentunya kita nak baca harakatnya kan gitu. Ya. Nah, pada huruf Kalau yang bertasydid, maka kita akan dapat di situ ada dua qaf. Qaf yang sukun dan qaf yang berharokat. Nah, sekarang qalqalahnya itu dikeluarkan di mana? Perhatikan ini. Sekarang qalqalah itu dikeluarkan di mana? Qalqalahnya itu suara qalqalah yang sukun itu dikeluarkan pada qaf yang pertama atau pada qaf yang kedua? Kalau sudah keleburkan tadi al-haq seperti itu, maka perhatikan ya, untuk huruf qalqalah yang dileburkan yang bertasydid, maka qalqalahnya itu tidak pada huruf qaf yang pertama, tapi pada huruf qaf yang kedua. Ya, sehingga pada qalqalah yang huruf qalqalah yang pertama itu mengeluarkannya tidak dengan prinsip qalqalah. Apa prinsip qalqalah? Mengeluarkannya dengan cara membuka mulut, kan gitu. Abel. Nah, ketika dia dileburkan dengan huruf yang setelahnya, perhatikan ini, ya, untuk qaf yang pertama dia tidak dikeluarkan pada seperti prinsip qalqalah, tapi dia dikeluarkan seperti prinsip sukun, ditutup. Haq, al-haq. Nah, ini haq ini makrot itu dapat tutup. Al-haq, ya. Ini suara al-haq ini untuk suara qaf yang pertama sukun ini. Al-haq. Nah, kemudian qalqalah itu diberikan pada qaf yang kedua, baru dilepas. Al-haqqu. Faham? Al-haqqu. Nah, al-haq ini tutup ini. Ini prinsipnya sama dengan huruf yang sukun ham, tutup. Nah, ini diberikan pada qaf yang pertama. Tidak diberikan pada qaf yang kedua. Karena kalau diberikan qaf yang pertama yang diberikan qalqalahnya, maka akan batal yang namanya idghamnya ini. Akan batal yang namanya idghamnya. Bagaimana itu? Kalau kita urai, ada qaf yang sukun, ada qaf yang berharokat. Nah, sekarang ini kita qalqalahkan. Bagaimana suaranya? Al-haqqa. Ada orang baca kayak gitu. Minal haqqa. Ada. Ada, ya, berarti pada qalqalah ya yang dileburkan, yang bertasydid, yang dileburkan kepada qalqalah yang sejenis dengan dan yang berharokat, qalqalah itu diberikan pada qalqalah suara yang kedua, bukan yang pertama. Paham? Ya, berarti suara qalqalah yang bertasydid dan dia mauquf alaih itu sama dengan suara qalqalah yang tidak bertasydid, sama hakikatnya. Contoh seperti pada ini. Nah, al falaq. Sukun. Ini ada tasydidnya enggak? Ini ada tasydidnya. Nah, suaranya ini sama. Suaranya sama. Kenapa? Karena suara qalqalah itu diberikan pada qaf yang kedua ketika dia bertasydid. Artinya apa? Dikeluarkan di akhir. Paham ya? Nah, itu pembahasan berikutnya. Nah, sehingga ketika terdapat huruf qalqalah yang bertasydid, maka huruf qalqalah yang pertama yang sukun itu tidak diberikan qalqalah, tapi dikeluarkan, dia tidak dikeluarkan seperti dikeluarkan huruf qalqalah. Dia menyamai huruf yang sukun dengan cara apa? Melakukan al makar al. Nah, sama al al, ya sama kondisi seperti itu. Kalau kita melakukan pada qalqalah yang kedua, pada qalqalah yang kedua, baik terangkan. Kalau kita ya tadi yang mana adalah mawqaf al-qalbati bainal qawmain, dengan kita merenungi, memperhatikan kesamaan tersebut, maka akan jelas bagi kita bahwa tidak ada perbedaan antara qalqalah pada qalqalah antara dua qaf, baik itu seperti al-falaq dan al-haqq. Ya, tidak ada perbedaannya. Lian al-mukhafal minal haqq wal-haqq asani la ghair. Karena huruf mukhafal pada kata al-haqq itu pada kata yang kedua. Pada kata yang kedua. Perhatikan lagi. Maka seolah-olah ya ini kan kita waqaf ya. Berarti kan bacanya disukunkan kan ya? Dari sini ada dua qaf kan begitu. Ini qaf yang sukun, ini qaf yang berharakat. Karena kita waqaf berarti juga ini sukun. Iya kan? Nah, sekarang suara qalqalnya diberikan di mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, qalqalnya di sini yang kedua. Berarti tidak ada bedanya qaf ini yang sukun tadi dengan yang ini. Paham? Sama kan? Tidak beda karena kita mengkolkolakannya pada qaf yang kedua yang dalam keadaan sukun, berarti sama suara. Al-haqqu al-falaqu. Paham ya? Suaranya sah? Sah. Nah. Baik. Berikutnya waktu yang surat Taliyah kalqalat ahadul jin wa dhalika tughayyiru sawti ba'da insadihi ma fihi min kamal syiddah. Gambar berikut ini akan menjelaskan kalqalat ahadul jin bagaimana dia keluar dengan intilaq as-sawt, keluar dengan ya keluar dengan suara setelah pertahannya pada lidah al-mahrab karena sifat syiddah yang sempurna pada rujuk itu. Ini suara mau keluar. Ayat dan tertahan. Dikeluarkan dengan cara lepaskan, menjauhkan semua. Mengucapkan aja dia terbuka keluar suara. Baik, berikutnya ini penting. Al-Qaul tahduthu 'inda adad al-qawl. Ya. Salah-salah tidak dalam mengucapkan huruf-huruf Allah. Pembahasannya secara kalau yang sukun. Paham ya? Khalqu sawtiha bi harqatin min harqati thalathah. Nah, apa yang boleh kita lewat-lewat pada halaman 139 pada paragraf yang 1, 2, 3, 4 atau 4. Ya. Wabihada terdapat. Nah, terdapat perlu dibaca. Salah juga. Wabihada yang tahu tentang ini akan ada kaitannya dengan salah yang pertama. Wabihada yang tahu tentang bila sehata lima dakwah bahagian muhdatin di kutub ini mimma alafa fi tajwid mimma yuqaddaru ila harakati min al harakat bi an tattabi'a arba'a aw arba'a. Maka dari penjelasan ini akan jelas bahwa tidak ada benarnya dari apa disebut kesebagian orang-orang yang atau perkara baru dalam tajwid. Di anggar dan itu juga ada tanda. Nah, dari orang-orang yang mengatakan berkaji, apa yang kesalahannya? Ketika mereka mengatakan bahwasannya suara apa itu mayul kalqalat al-harakat, suara apa itu suaranya cenderung condong kepada suara kalqalat yang dulu dari harakat sebelum berbuat maksiat. Nah, ya, ya. Ini sama. Atau takun akrab ila al-qawli mutlaqan. Atau suaranya mendekat ke suara mutlaq al-mutlaq. Inna hadzal 'amal wa tadhi'u al-harakat. Sungguhnya amal seperti ini yang merupakan mengucapkan sebagian dari harakat. Dan harakat tidak ada dalam perbuatan. Wahada amrun yusamma'in al-Qur'an rawman atau ikhtilasan. Ini disebut dengan rawman atau ikhtilasan. Amal seperti ini tidak dalam kepala walam yakun ahadun minal kalqalat wahidun min halain. Dan tidak ada seorang pendekatan kepala kalqalat tadi itu mengatakan bahwa kalau itu keluar dengan cara bau atau dengan tidak jelas. Nah, ya, sebagian orang baik. Nah, lihat contoh kepada layar ya. Ada contoh Al-Falah, Muhammad. Nah, sebagian orang mengatakan suara kotor ini suara itu kotor kepada suara yang sebelumnya. Kalau Falah, kalau apa sebelumnya? Fathah, maka suaranya Al-Falah, atau sebelumnya pasal apa suaranya muhyi. Nah, amalan seperti ini tidak ada asalnya. Ya. Jadi ketahui dari soal pada cara lagi mengata dari lebih terjun yang mengatakan itu. Sehingga ini beliau. Oleh karena itu kembali kita kepada bab tentang kesalahan-kesalahan dari ini. Ya. Yang pertama, mencampurkan suara harokat tersebut dengan suara harokat dan tidak harokat, tidak dicampurkan dengan suara dhamma atau suatu huruf fathah. Jadi katakan muhyi. Atau yudusiru sebelum lahir apa? Yudusiru sebelum apa? Huruf yudusiru sebelum apa? Ya, ya, oh. Nah, suara apa ini? Kalau tidak, tolong apa suara apa? Memang yudusiru. Ya? Baik-baik, sehingga tidak mencampurkan suara apa-apa dengan suara salah satu dari tiga hal tadi. Nah, berikutnya khatmus shawtiyah bihamzah. Nah, ini suara yang paling banyak salah. Orang dalam mengucapkan qalbah menutup suara hamzah, seluruh suara apa-apa dengan hamzah. فَنَسْمَ أَحْيَانًا مِنْ بَعْلِ تَقْمُ بُتَجِئِنْ قَلْقَلَةَ الدَّالَ هَكَدَ أَحَادَ وَالْقَوْفِهَا وَالْقَوْفَ كَدَ أَلْبَلَى وَهَذَا لَا يَسِحَ بَدَنَا لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَ حَقِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسَبَابُ لِتُقَالُ الْحَنْجَرَ عِنْدَ مَقْدِ الْحَمْزَةِ وَذَلِكَ بَعْدَ مِقْدِ حَرْفٍ membutuhkan suara hamzah di akhir dari huruf qalb. Ya, sering dikatakan sebagai orang membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, ahad. Suara itu dengan itu akhirnya apa ya? Huruf qalb atau hamzah? Hamzah. Ya. Min syarri ma khalaq, khalaq. Huruf qaf atau hamzah yang ini? Hamzah. Berarti melambangkan satu huruf yang tidak dilambangkan dalam huruf qaf. Itu hal-hal. Apa sebabnya? Sebabnya ketika dia telah mengucapkan huruf qaf tersebut, dia menutup pita suaranya. Nah, ini yang menyebabkan muncul suara hamzah. Al-balagh. Ya, ini satu salah berikutnya. Berikutnya nafsu sawtiha wa tadwiyuhu an hadhihi. Memperpanjang suara tersebut ya melebihi dari panjang yang seharusnya batasannya. Seharusnya qul huwallahu ahad. Dibaca qul huwallahu ahad. Allah satu harokat di sini. Ya, clear. Berikutnya, masalah berikutnya adalah, nah ini tentang apa saja. Memutuskan suara perubahannya dari huruf yang setelahnya. Dari huruf yang setelahnya. Memutuskan suara perubahannya dari huruf yang setelahnya. Contohnya, bacaannya pokoknya sebagai orang bacaannya mana? Ya pokoknya, ya pokoknya, ya pokoknya, ya pokoknya. Memutus suara perubahannya, ya pokoknya. Keliru, salah. Nah, dari sifat salah. Nih, penjelasan secara ilmiah. Jadi ayat Allah pun ada alasan kan begitu. Secara ilmiah yang diterima dan banyak pendapat juga. Sama seperti banyak pendapat dari ketika mendapatkan pendapat. Ya, ya, pokok. Nah, salahnya suara yang ketika diputus berarti ada pemberhentian pada bacaan itu. Ya pokok, ya pokok, ya pokok, berhenti sejenak. Lalu satu, nah, ketika berhenti itu berarti suara terhenti. Nah, suara yang terhenti dalam bacaan Al-Qur'an namanya sakta. Wakilan rokok sakta. Berhenti sejenak suaranya. Nah, pada bacaan Qur'an tidak ada yang namanya sakta. Oleh karena itu, jangan dihentikan, jangan diputus. Kalau diputus, berarti menghentikan bacaan. Ya pokok menrokok sakta. Tidak ada sakta dalam bacaan Qur'an. Sehingga berkata bacaan yang kita bacaan dilangsungkan. Ya pokok. Ya pokok, ya pokok, dan ya pokok, tidak ada. Paham ya? Nah, berikutnya kesalahan pada tolong yang terkasih juga sama sebagian mereka berhenti. Pada pembacaan Al-Quran tersebut sejenak diberikan waktu longgar. Nah, ini kesan kan tak boleh. Contoh, sebagai tengah baca Al-Haqq, berarti dia Al-Haqq. Ini salah. Yang benar harus berlanjutan mutatahiyah. Al-Haqq, Al-Haqq, Al-Haqq sukun. Langsung diikuti dengan qaf yang terkolak al-haqqu al-haqqu la al-haqqu. Paham ya? Nah, itu juga termasuk kesalahan yang harus diperhatikan. Baik. Nah, ini al-faq sakin qalqal hari ini sudah. Berikut mawaqi'ul qalqal. Baik, lanjut. Marotibul qalqalah, tingkatan-tingkatan qalqalah. Tingkatan-tingkatan qalqalah pada pembahasan qalqalah ada dua. Ada yang kubra, ada yang qalqalah kubra. Kapan ini termasuk dibaca dalam qalqalah kubra? 'Inda al-waqfi 'ala al-harfi al-muqallal. Ya. Ketika kita waqaf pada huruf yang mukallaf, huruf yang mukallaf. Nah, contoh al-balaghu muhiqu, al-balaghu muhiqu, al-haqqu kasab, ahad, al-hajj. Ya, begitu. Ini namanya qalqalah kubra. Dan bedanya qalqalah kubra suaranya lebih keras. Suaranya lebih kerasa kuat. Perhatikan. Al-Falaq Muhyiq. Kebetulan lebih kuat. Al-Haq Kasad Kasad Ahad Al-Hajj. Nah, sebagai orang berpasukan kesalahan orang tidak mengeluarkan sama sekali. Ini juga banyaknya. Ya, bahkan anak saya tak sebagai orang dan tidak masalah lebih juga terdekat dari dia. Jika memang tidak diberikan orang itu. Nah, ya, ahad dan seperti itu. Malik dia, ya, terampas, terampas. Ya, makanya penting untuk belajar. Baik, itu juga termasuk kesalahan kita memberikan orang sama sekali. Nah, baik. Sekarang surah, ya, surah yang kedua, tingkatan yang kedua. Kapan tindakan al-harful maqalqal wasaqal kalimani au kalam? Tingkatan yang kedua surah, kapan kalau huruf maqal itu berada di tengah satu kata? Atau pernah berada di tengah satu kalimat, satu kalam? Nahu contoh ya qadhi yud'imu yubsirun taj'alunaha liyunfiqu sa'an qad aflaha al-mu'minun. Nah, perhatikan ini tingkatan pertama yang kedua. Yang kedua, kalau pada surah, kapan itu? Kalau dia berada, kalau tersebut huruf kalau berada di pertengahan satu kata atau pertengahan satu kalimat. Nah, baik. Sehingga dibaca apa surah ya Allah. Nah, termasuk salah yang sering terdapat di ketika memutus suatu ayat pada kalimat surah. Paham ya? Sering sekali. Seperti contoh, ya Tuhi, bisa dibaca apa? Ya Tuhi. Seharusnya dilangsungkan ke huruf yang setelahnya, ya Tuhi. Yudhi Yudhsiruna Taja'aluna. Ini contoh dari huruf kata yang berada di tengah kata. Paham ya? Nah, ini tidak boleh putus suaranya. Yudhsiruna Taja'aluna. Langsung mengatakan taj'aluna. Ada lagi apa contoh berikutnya? Liyunfiqu sa'atin. Nah, contoh ini dia memiliki dua kemungkinan. Tadi ya, dua kali contoh liyunfiqu sa'atin memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bisa menjadi kota surah. Kemungkinan kedua, dia bisa menjadi kota surah. Kapan surah? Kalau kita langsung dan baca kata-kata berikutnya, contoh yunfiqusan. Ini kalau langsung kata yunfiq kepada kata lu. Tapi kalau kata yunfiq dari kata apa? Kubro apa? Karena dia berada di ujung. Huruf kata ya yunfiq. Jadi seperti itu. Dipahami? Nah, baik. Mereka melakukan adalah al-mu'minun, ya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, perbedaan, ya, perbedaan antara kalau huruf dan surah, ya, di antara perbedaan suaranya. Kalau suara kalau yang huruf lebih kuat. Kata dia di ujung kata al-balagh muhiq kasab. Nah, kalau orang yang sukar suaranya lebih lemah. Kenapa? Karena lisan pada yang ini penting. Karena lisan ketika telah mengucapkan kaf yang sukar suaranya akan siap-siap untuk mengucapkan huruf yang setelahnya. Oleh karena itu suaranya tidak kuat sehingga dibaca ya qadhi. Ah, karena dia tidak terlalu melanjutkan proses lagi kamu coba toh yang yutoin tadi ya, yutoinnya mengucapkan toh yang sudah jadi tawbah. Ketika kita mengeluarkan tawbahnya, kita akan langsung minum air setelahnya. Oleh karena itu suaranya enggak berkuat seperti suara ketika tawbah wujud. Kata al-haqqu, tapi dia apa? Karena dan tangan itu berkata istilahnya yutoin. Paham? Nah, itu sebabnya. Sehingga jangan diputus suara. Ya Allah, ilmu al-Fatah. Faham ya? Nah. Baik, sama-sama kita baca. Selain itu, kita selesai. Ya? Kita perhatikan dulu huruf-huruf kepala yang ini tadi. Ketika diperhatikan dulu. Nah, putu jadi putu dari ko, ti, u, au, putu ko, ko, ui, soalnya ui, u, au, putu ba, ba. Al-Hajj, Al-Hajj, Ashad. Ashad. Walaupun hakikatnya ahad dan ashad itu sama-sama. Kalau ada di yang kedua, tapi suara berbeda. Ya. Ini kalau pada umum, suara lebih kuat. Berikut semua. Nah, suara lebih lemah. Kenapa lebih lemah? Karena setelah kita baca dalam masa pelajaran kita akan langsung membaca dulu dan setelahnya. Paham ya? Baik, kita sama-sama. Ya, boi. Tapi kan bawahnya. Boi. Ya, boi. Ya, boi. Yang dibaca, ya, boi. Nah, diputus terus. Ya, yutari. Yutari. Yutari. Yutari. Yudus yaruna. Hati-hati. Saya pernah nanti dulu membaca huruf mat campur dengan gunnah. Yudus yarun. Ini jangan tadi. Ya. Baik, seperti itu yang mengetahui masih tercampur gunnah pada yudus yarun. Ya, berarti yudus yarun. Tapi kita kembali ke awal. Apa-apa? Yudhsirun. Yudhsirun. Wataj'aluna. Wataj'aluna. Yadakhuluna. Yadakhuluna. Tadi kan? Liyunfiqaru. Liyunfiqaru. Kalau kita sambung dengan yang setelahnya. Jadi kalau kita sub. Sugra. Kalau kita wakaf padanya dari kubra. Kubra. Yunfiqun. Perhatikan yunfiqun. Sukun kubah punya. Ikhbah. Karena lihat. Gitu gigi ini. Tempelkan pada batang syafas supla. Perut. Bibir begitu. Bibir pada. Ya, ada dia seperti perhatian. Ada dia seperti ini. Yang akan melihat dari bibir anak namanya bohar. Punggung bibir yang tidak nampak namanya batok. Nah, perut itu nampak kan? Karena apa? Tersembunyi. Nah, itu tidak nampak perut bibir itu tersembunyi. Ya, bagian tersembunyi itu di tempel pada gigi ini, ini sambil lidah, nah, di sana dalam. Jangan terlalu tekan. Tempelkan secara lembut. Akan keluar darinya sela-sela itu suara gunnah, disebut dengan gunnah. Liu, perhatikan anak. Liu. Paham ya? Jangan ya, liu. Bagaimana begitu? Suara apa? Liu. Waduh. Nampak belajar saya ya. Belum belajar. Belum belajar. Tapi liu. Filmu. Liu. Filmu. Wajib. Walatushyabu wahdina. Ayo. Berapa ini? Shinsu Sukur. Berarti kita yang pertama Bahwa Malir Ash. Berikutnya ada berapa lagi? Haksu. Juga sama Bahwa Malir Wad. Ya, ini harus diingatkan supaya aku terbiasa dan seperti ini. Dia baca itu berbeda dengan baca orang belajar dan orang belajar. Kalau sama saja memang orang belajar. Ya, dalam berbeda. Baik, wala tushfiq wahdina. Ayo. Wala tushfiq wahdina. Coba dulu. Wala tushfiq wahdina. Fansabri, fansabri ila. Fansabri ila. Yakhruj min. Artinya yah, jangan dibaca yah juga. Ini kalau itu apa ya? Sifat apa? Kalau juga ada pada berarti harus dipanjangkan suaranya dan dia tidak disebut mukhtal, ditebalkan. Yah, perhatikan dia. Yah, jangan dia yang terbang itu dia yang ini. Sebab itu salah. Yah. Yo, yo, itu itu. Tapi ya, ketika sudah habis ya, maksud soal diubahkan. Ya, Maaf, ya, bukan huruf ya. Nah, kalau tepat, ya, huruf ya, ya, huruf jadi. Ayo. Ini ada dua banyak, empat, dua banyak, kekhawatan. Juga hak tertutup. Dan terus mengalir itu juga sama ini. Empat ini kebanyakan orang tidak perhatian. Jelaskan orang yang paham Arab. Paham ya? Jelaskan. Terlebih ketika disebut. Ketika dia berharap apa kita menjelaskan yang empat. Apalagi ketika disebut. Arab. Mengalir kepadanya. Nafas. Kalau Laha, ya Allah. Wa laha, laha. Sukun. Qadda, laha. Wa laha, laha. Nah, ini semua kita waktu di sini, dia berkata-kata laku. Kubra, kami, ya, jadi, ya, kuruj, qadda. Nah, paham ya? Baik, baik. Sudah waktunya. Insyaallah pada sambung nanti pada bulan ya, ya pada bulan. Hah? Pada langsung. Baik, selamat malam. Alhamdulillah, alhamdulillah.